malam Gus. Mana suara di sini, semua angkat tangan ya. Lihatlah luka ini yang sakitnya abadi, yang terbalut hangatnya bekas pelukmu. Aku tak akan lupa, tak akan pernah bisa tentang apa yang harus memisahkan kita. Saat ku terhati tanpa kau di sini, kau tetap ku nanti demi keyakinan ini. Jika memang tulang rusukku, kau akan Saskia Gotik. Kita telah lewati rasa yang pernah mati. Bukan hal baru bila kau tinggalkan aku. Tanpa kita mencari jalan untuk kembali, takdir cinta yang menuntunmu kembali. Terima kasih, selamat malam. Thank you. We love Chelsea. I love you, Chelsea.